nasihat, luangkan waktu baina al-maghrib wal isya. Jangan pilih-pilih ustaz. Yang jujur. Jangan pilih-pilih ustaz. Anda bukan berhadapan dengan ustaz, Anda bukan berhadapan dengan lingkungan, berhadapan dengan Allah. Ya'lam ma fi sudurin nas. Jangan berbuat makar kepada agama Allah. Jangan berbuat makar kepada ilmu yang Allah muliakan. Jangan.